بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فنحن في دروسنا بارك الله فيكم في مجموعة من رسائل التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي الإمام المجدد رحمه الله تعالى وقد فرغنا بفضل الله سبحانه وتعالى في الدرس الماضي من الرسالة الأولى الوصول ستة وندخل في هذه الليلة بعون الله جل وعلا وفضله وتوفيقه في الرسالة الثانية وهي الواجبات المتحتمات أي اللازمات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة أي ما يتحتم ويلزم ويجب على كل مسلم أن يعلمه وأن يعرفه وهكذا على كل مسلمة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد كتب لي وحفظه الله تعالى شيخنا الفاضل عبد الله الإرياني kita masih dalam pembahasan dan rangkaian materi tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi Al-Mujaddid rahimahullah taala. Dan pada kesempatan yang lalu telah kita selesaikan salah satu karya tulis beliau Al-Usulu Sittah, hakada ya Syekh, Risalah Madiyah Sabiqah, naam Asabiq As-Sittah Al-Usul Al-Usulu Sittah. Dan pada kesempatan ini insyaAllah kita akan mempelajari risalah berikutnya, karya tulis berikutnya yang bertema Al-Wajibat Al-Mutahattimat, yaitu Al-Wajibat, arti kewajiban-kewajiban yang lazim, yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Ini temanya Al-Wajibatul Mutahattimat. Mutahattimat bimakna lazimat, arti kewajiban-kewajiban yang lazim, yang harus diketahui oleh setiap muslim ataupun muslimah. تفضل. وهذه الرسالة اليسيرة اللطيفة مع صغرها إلا أنها تتضمن أمورا عظيمة يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرفها. Dan risalah karya tulis yang ringkas dan mungil ini, meskipun demikian, telah mengandung dan mencakup perkara-perkara yang agung dan besar nilainya. Wala yasa'u ahadan an yajhala mithla hadhihi alwajibat alazimah, yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, dan tidak layak, tidak pantas tidak diketahui oleh seorang muslim ataupun muslimah. وقد ذكر هذه الواجبات بأسلوب سهل ويسير يتأتى لكل أحد من الناس أن يقرأه فيتعلمه. Dan beliau telah membawakan dan menguraikan permasalahan kewajiban-kewajiban tersebut dengan uslub, artinya metode yang mudah dan gampang, sehingga memungkinkan setiap orang itu mempelajari, membacanya dan mempelajarinya. وذكر في هذه الرسالة المختصرة اللطيفة الجميلة عشرة من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يتعلمها وأن يعرفها. Dan di antaranya beliau sebutkan 10 poin dan perkara penting yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Al-amrul awal ma yata'allaqu bil usul ath-thalathah allati yajib 'ala kulli muslimin wa muslimatin an ya'rifaha ka ma'rifati al-'abdi rabbih wa nabiyyihi wa dinih. Dan di antara ke-10 perkara tersebut adalah 3 hal yang wajib diketahui oleh seorang muslim dan muslimah, seperti mengenalnya seorang hamba tentang Rabbnya dan tentang nabinya serta tentang agama Islam yang dia anut. Al-amru tsani ma yata'allaqu bi asli ad-din wa qa'idatihi wa annahu 'ala amrayn. Dan perkara yang pertama yang berkaitan dengan pokok daripada agama ini, yaitu pokok yang dibangun di atas 2 perkara. Al-amru tsalitsu ma yata'allaqu bi syuruti kalimati la ilaha illallah. Dan perkara yang kedua atau perkara yang ketiga, yaitu hal yang menyangkut dan berkaitan dengan syarat-syarat la ilaha illallah. Al-amru rabi' adillatu tilka syurut allati dzakaraha. Kemudian perkara yang keempat adalah dalil-dalil yang menunjukkan syarat-syarat tadi. Al-amr al-khamis nawaqidh al-islam. Perkara yang kelima adalah pembatal-pembatal keislaman. Wa dzakara al-amr as-sadis wa huwa ma yata'allaqu bit-tauhid wa anwa'ihi ats-tsalatsah. Kemudian perkara yang keenam, yaitu menyangkut penjelasan tauhid dan 3 macamnya. Wa dzakara al-amr as-sabi'a wa huwa ma yata'allaqu bi dhiddi at-tauhid wa huwa asy-syirku billahi azza wa jalla. Dan kemudian yang ketujuh, beliau menyebutkan perkara yang menyangkut kesyirikan, yaitu lawan daripada tauhid, kesyirikan kepada Allah azza wa jalla. وذكر الأمر الثامن وهو ما يتعلق بالكفر وأنه كفران. Dan ke-8 beliau menyebutkan perihal yang berkaitan dengan kekufuran yang terbagi menjadi 2 macam. وذكر الأمر التاسع وهو ما يتعلق بأنواع النفاق. Kemudian beliau menyebutkan pada poin ke-9 apa yang menyangkut perkara nifaq. وذكر الأمر العاشر وختم الرسالة بمعنى الطاغوت وبيان بعض أنواعه ورؤوسه. Kemudian yang terakhir beliau tutup dengan penjelasan yang menyangkut makna taghut dan macam-macamnya serta pimpinan atau gembong-gembong taghut. أما ما يتعلق بالأمر الأول فقال رحمه الله تعالى الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة معرفتها. Adapun perkara yang pertama, beliau akan menyebutkan 3 hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. قال رحمه الله تعالى وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kata beliau rahimahullah ta'ala, yaitu mengenalnya seorang hamba tentang Rabbnya dan agamanya serta nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fa in qila laka man rabbuk faqul rabbi Allah الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته عز وجل وهو معبودي إلهي ليس لي معبود سواه. Jika dikatakan kepada engkau, man rabbuk, siapakah Rabbmu? Faqul, maka katakanlah Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi rabbani, yang telah menciptakanku, memeliharaku dan menjagaku. Wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi, dan telah mencipta, memelihara dan menjaga seluruh alam semesta ini dengan nikmatnya Allah Azza wa Jal, dan dialah wahuwa ma'budi, dia adalah sesembahanku, laisa li ma'budun siwa, dan tidak ada sesembahan yang aku miliki selainnya. Wa min al-adillati ala dhalika qawluhu jalla wa ala alhamdulillahi rabbil alamin, dan termasuk daripada dalil yang menunjukkan makna tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Qala rahimahullahu taala, wa idza qila laka ma dinuk faqul dini al-islam wa huwa الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. Dan beliau berkata rahimahullah, apabila ditanyakan kepada engkau, ma dinuk, apakah agamamu, faqul, katakanlah, dini al-islam, agamaku adalah Islam, yang bermakna al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, mentauhidkannya, dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari kesyirikan serta para pelakunya. Wa min al-adillati ala dhalika qawluhu jalla wa ala innad dina 'indallahi al-islam, dan termasuk daripada dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallahi al-islam, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-islam. Qala rahimahullahu taala, wa idza qila laka man nabiyyuk faqul nabiyyi ay Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim wa Hashim min Quraysh wa Quraysh min al-Arab wal Arab min dhurriyyati Isma'il ibn Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Kata beliau rahimahullah, dan apabila ditanyakan kepada engkau pula, siapakah nabimu, faqul, maka katakanlah, nabiyyi, nabiku adalah Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim wa Hashim min Quraisy. Hashim adalah termasuk daripada golongan Quraisy, suku Quraisy, wa Quraisyun minal Arab, dan Quraisy termasuk suku dari kalangan Arab, wal Arab min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam, dan Arab termasuk daripada keturunan daripada Nabiullah Ismail bin Ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. ومن الأدلة على ذلك قوله جل وعلا محمد رسول الله. Dan termasuk dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa thabata 'an nabiyyina sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi sahih al-Imam Muslim 'an Wathilata ibn al-Asqa' radhiyallahu ta'ala anhu qala, سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. Dan telah sahih di dalam Imam Sahih Imam Muslim sebagaimana beliau riwayatkan dari sahabat Wathilah bin Asqa radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إن الله اصطفى كنانة من قريش. Kata dia, Syekh, Kinanata min waladi Ismail. Sesungguhnya inna Allah stafa kinanata min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Kinanah dari anak keturunannya Nabiullah Ismail. Qala wastafa Quraisyan min Kinanah. Dan Allah memilih Quraisy dari tengah-tengah suku Kinanah. Qala wastafa min Quraisy bani Hashim. Dan Allah memilih Bani Hashim dari tengah-tengah suku Quraisy. Qala alaihi salatu wassalam wastafani min Bani Hashim. Dan Allah Subhanahu wa taala memilihku, mengeluarkanku dari tengah-tengah Bani Hashim. fahuwa safwatullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Safwatullah artinya pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa khiyarun min khiyarin min khiyar alaihi salatu wassalam. Dan beliau adalah orang terbaik dari keturunan orang baik dan orang-orang baik. Wa tilka al-muqaddimah allati dhakaraha fi al-usuli al-thalatha ma yata'allaqu bis-su'ali 'anil rabb jalla wa 'ala wa 'anil nabiy Muhammad sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sallam wa 'anil din. Hadhihi mustafada barakallahu fikum min ahadith thabita 'an rasulillahi sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sallam fi ma yata'allaqu bi fitnatil qabr. Dan muqaddimah, pembukaan ini yang diawali oleh penulis rahimahullah ta'ala dirangkum dari hadith yang sahih, hadith-hadith sahih yang menyangkut tiga pertanyaan yang akan menjadi ujian di alam kubur berkenaan dengan ilmu tentang Rabbnya, atau ilmu tentang nabinya, atau ilmu tentang agama ini. Wa fitnatul qabri akhiru fitnatin tu'radu al-'abd. Dan fitnah, ujian di alam kubur adalah ujian terakhir yang akan dihadapi oleh seorang hamba. Fal muwaffaq man thabbathahu Allah 'azza wa jalla. Orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka-mereka yang Allah kokohkan. Fa thabata fi sahihain min hadith al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu fi qawlihi jalla wa ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli ath-thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Telah sahih disebutkan dalam sahih Imam al-Bukhari dan Muslim dari hadith Bara ibn Azib berkenaan dengan fitnah, ujian alam kubur ini. Kemudian Rasulullah SAW membaca yuthabbitullahu alladhina amanu bil fil hayati dunya wa fil akhirah bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengokohkan dan menguatkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tetap dan tegar menghadapi ujian tersebut di dunia ataupun di akhirat. قال رضوان الله تعالى عليه نزلت في عذاب القبر يقال له من ربك فيقول ربي الله ونبي محمد. Ayat ini turun berkenaan dengan fitnah kubur, ujian alam kubur, ketika seorang hamba ditanya man rabbuk wa man nabiyyuk, siapakah Rabbmu dan siapakah nabimu. أي فالسعيد من ثبته الله عز وجل بالجواب الصواب عند هذا السؤال سؤال الملكين. Orang yang beruntung adalah orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekokohan dan kemantapan untuk menjawab soal-soal tadi dengan jawaban yang benar dari pertanyaan yang dilontarkan oleh kedua malaikat. Wa qad jaa al-hadithu mabsuutan fi musnad al-Imam Ahmad wa 'inda al-Imam Abi Dawud wa huwa fi as-sahih al-musnad mimma laysa fi as-sahihayn min hadith al-Bara' ibn 'Azib aydan fi qissati aw fi al-khabar 'an su'al al-qabr wa 'an jawab al-mu'min fa innahu yus'al fa yuqalu lahu yaqulu lahu al-malakan man rabbuk fa yaqulu rabbi Allah fa yuqal man nabiyyuk فيقول نبي محمد فيقال ما دينك فيقول ديني الإسلام فينادي مناد في السماء أن صدق عبدين فألبسوه من الجنة وأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. Bahkan telah disebutkan dalam riwayat yang lengkap sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud rahimahumullah, dan tertera pula dalam kitab As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi sahihain bahwasanya dari sahabat Bara bin Azib radhiyallahu taala an berkenaan dengan soal yang dilontarkan oleh dua malaikat kepada seorang hamba di alam kuburnya, dan jawabannya ketika ditanya man rabbuk, dia akan menjawab Rabbi Allah, wa man nabiyuk, siapa nabimu, dia akan mengatakan Nabi Muhammad, dan ketika ditanya ma dinuk, dia akan menjawab dinal Islam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata albisuhu minal jannah, albisu abdi sadaqa abdi, an sadaqa abdi, atau telah benar jawaban hambaku, fa albisuhu minal jannah, maka kenakanlah dia pakaian dari surga, wa afrishuhu minal jannah, dan hamparkanlah permadani dari surga, wa iftahu lahu baban minal jannah, dan bukakan pintu dia ke dalam surga. Qala alaihi salatu wassalam fayati ilaihi min tibiha wa ruhiha wa yuwassa'u lahu qabruhu madda basarihi. Kemudian didatangkan kepada dirinya bau harum dan wangi dari sorga tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala pula lapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Waja'a nahwu hadith Al-Bara ibn Azib an ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha fi musnad al-Imam Ahmad wa huwa aidan fi sahih al-musnad. Dan kisah ini pula datang diriwayatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan itu pun tertera dalam kitab As-Sahih al-Musnad semisalnya. Waja'a aidan binahwihi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu 'inda Ibn Majah fi Sahih al-Musnad. Demikian pula beliau sampaikan bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah Ibn Majah, dari sahabat Abi Hurairah, dan tertera pula dalam As-Sahih al-Musnad. Wa fi ba'd hadhihi al-ahadith yuqalu lahu 'ala al-yaqin kunt wa 'alayhi mit wa 'alayhi tub'athu in syaa Allah. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain seusai jawaban seorang hamba yang benar tadi dikatakan kepadanya nam 'ala al-yaqin kunta, artinya engkau dulu kala di atas keyakinan, wa 'ala hadha mitta, dan di atas keyakinan ini pula engkau mati, wa 'ala hadha tub'atsu insyaallah, dan di atas keyakinan ini pula engkau akan dibangkitkan insyaallah. Wa lidzalika huqqa lil musannif al imam al mujaddid rahimahullahu ta'ala an yubawwiba 'ala hadhihi al thalathah al asilah al usul al thalathah allati yajibu 'ala kulli muslim wa 'ala kulli muslimatin ma'rifatuha. Sehingga suatu hal yang layak kalau seandainya penulis rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengawali dan membuka kitabnya ini dengan tiga hal yang merupakan kewajiban yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الأمر الثاني وهو ما يتعلق بأصل الدين وقاعدته المتينة العظيمة وأن أصل الدين أمران. Dan kemudian beliau beralih, beranjak kepada perkara yang kedua yang berkaitan dengan landasan dasar agama ini dan pokok dasar agama ini yang kokoh, yang terdiri dari dua perkara. فذكر الأول قائلا الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له هذا الجزء من الأمر الأول. Kemudian beliau menyebutkan perkara yang pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya. Tsumma qala wat tahridu ala dzalik hadza aljuz'u tsani min al-amr al-awwal. Itu tadi bagian pertama. Bagian kedua adalah tahrid ala dzalik, yaitu dorongan, arti dorongan yang kuat, anjuran yang kuat untuk melaksanakan hal tersebut. والتحريض معناه الحث والترغيب على ذلك أي على توحيد الله وعبادته وحده. Dan tahrid lebih memperkuat dan memperjelas makna tahrid, artinya adalah anjuran dan dorongan yang besar agar seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah hanya kepadanya. قال رحمه الله تعالى والموالاة فيه الموالاة في عبادة الله وتوحيده فمحبة أهل التوحيد ومحبة أهل الإيمان والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض هذا هو الجزء الثالث من الأمر الأول. طيب. Bagian ketiga beliau membagi perkara yang pertama ini jadi beberapa bagian. Diperhatikan agar tidak keliru dalam arti skema pembagiannya. Perkara atau bagian ketiga dari perkara yang pertama ini adalah muwalah fi, artinya membangun loyalitas, benci dan cintanya seorang atas landasan dasar tauhid, mencintai ahlu tauhid, mencintai ahlul iman, kaum mukminin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd." Kaum mukminin dan kaum mukminat mereka adalah rekan antara satu dengan yang lainnya. Qala rahimahullahu taala wa takfiru man taraka at-tauhida. Wa hadha huwa al-juz'u ar-rabi' min al-amri al-awwal. Dan kemudian bagian keempat dari perkara yang pertama ini adalah takfir, artinya mengkafirkan orang yang meninggalkan tauhid, meninggalkan ibadah. فهذا الأمر الأول الذي ينبني عليه أصل الدين الأمر الأول وهذا الأمر ذكره رحمه الله تعالى بثلاثة بأربعة أجزاء قال الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له اثنان التحريض على ذلك ثلاثة الموالاة فيه أربعة وتكفير من تركه. Kemudian beliau mengulangi kembali perkara-perkara pertama ini yang merupakan landasan dasar agama ini yang dibangun di atas empat bagian: perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan anjuran yang besar dan dorongan yang kuat agar dilaksanakannya perintah tersebut serta membangun loyalitas di atas dasar tersebut dan takfir, artinya mengingkari. Al-afwa fadhilatu Syekh Abdullah, hal yuqsad bit takfir huna nukaffirhum am nunkirhum? الإخبار بكفرهم لعدم توحيدهم ونحن أيضا سنمر على هذا الكلام كله. طيب. يأتي جملة جديدة. طيب. Dan yang keempat, bagian keempat yang dimaksud takfir, meskipun nanti beliau akan jelaskan lebih rinci, adalah mengkhabarkan akan kufurnya. Kufurnya mereka-mereka yang meninggalkan tauhid dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad taqaddama ma'ana fi ad-durus al-madiyah min kalam Ibn al-Qayyim rahimahullahu taala anna adillat al-Qur'an wa anna akthar al-adillah fi al-amr bit-tauhid wat-tahrid wat-targhib fihi wa aydan fi al-muwalati fihi wa aydan fi dhamm al-mukhalifin للتوحيد. Dan telah berlalu dalam materi-materi yang telah dikaji dari kalam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ucapan beliau yang menegaskan bahwasanya kebanyakan daripada dalil-dalil tidak lepas dari empat kandungan ini: perintah agar kita bertauhid dan anjuran yang besar agar seorang itu mentauhidkannya serta membangun loyalitasnya di atas dasar tauhid, dan celaan bagi mereka-mereka yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala bertauhid. فهذا الامر الاول وايضا يجب علينا ان نحافظ على ديننا على ديننا بماذا الجواب بهذا الامر الاول بإقامة التوحيد بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له هذا الأمر الأول أو الجزء من الأمر الأول. Dan yang lebih yang terpenting daripada perkara yang pertama ini adalah bagian pertama yang menegaskan perintah agar kita menjaga agama kita dengan tauhid dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. وايضا باحتساب الثواب والاجر الذي اعده رب العالمين سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين الموحدين. Dan tentunya dengan senantiasa mengharap pahala dan juga mengharap ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah persiapkan bagi hamba-hambanya yang saleh. وايضا بموالاتي ومناصرتي اهل الايمان والتوحيد. Dan demikian pula termasuk kandungan daripada perkara pertama ini adalah mualah, artinya cinta terhadap kaum mukminin ahli tauhid dan memberikan pertolongan kepada mereka. Wa hakadha mahabbatuhum fillah jalla wa ala. Dan cinta mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Thumma bi takfiri man kaffarahu Allah azza wa jalla ومن دلت الأدلة على كفره. Serta mengkafirkan siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kafirkan dan apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an atau dalil-dalil akan kekufurannya. هذا بالنسبة للأمر الأول من الأمرين اللذين قال عنهما شيخ الإسلام أصل الدين وقاعدته أمران. أما الأمر الثاني قال رحمه الله تعالى الإنذار عن الشرك في عبادة الله عز وجل بمعنى التحذير من الشرك. Kata beliau rahimah hafizah Allah ta'ala, ini perkara yang pertama yang termasuk salah satu daripada landasan dasar dan pondasi agama sebagaimana jelaskan oleh penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Adapun perkara yang kedua adalah al-indhar 'ani syirki fi ibadatillah. Peringatan dari kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tahdzir, memperingatkan manusia dari perbuatan syirik billah azza wa jalla. وذاك هو الجزء الأول من الأمر الثاني. الجزء الثاني قال والتغليظ في ذلك. التغليظ في ذلك أي في أمر الشرك وأيضا شدة التحذير منه. Ini bagian pertama. Bagian pertama dari perkara yang kedua. Beliau bagi juga. Jadikan perkara kedua ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah memperingatkan dari kesyirikan. Adapun yang kedua kata beliau at-taghlidh fi dzalik, yaitu peringatan yang lebih keras, taghlidh. Nah, arti tidak sebatas memberikan peringatan ringan tapi peringatan lebih keras. Nah, agar orang menjauh daripada kesyirikan. Qala rahimahullahu ta'ala wal mu'adatu fihi. وهذا هو الجزء الثالث من الأمر الثاني. Dan yang ketiga, bagian ketiga dari perkara yang kedua adalah mu'adat fih, kebalikan daripada makna mualah, yaitu membangun kebencian kita dibangun di atas landasan dasar ini. Artinya mereka-mereka yang terjatuh ke dalam kesyirikan, maka mereka-mereka itulah yang pantas untuk dijadikan musuh. Fakama anna ma'muruna bimahabbati ahbabillahi subhanahu wa ta'ala, kadzalika ma'murun bimu'adati a'da'ihi azza wa jal. Sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencintai hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula kita diperintah untuk memusuhi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, wa takfiru man fa'ala, ay man fa'ala al-kufra, wa hadha huwa al-juz'u al-rabi' min al-amri al-thani. Kemudian kata beliau berikutnya adalah mengkafirkan orang-orang yang melakukan hal tersebut, artinya melakukan kekufuran, melakukan kesyirikan. Ini bagian keempat daripada perkara yang kedua. Wal adillatu fi dzalika katsiratun aidan fi kitab rabbina wa sunnati nabiyyina sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan dalil-dalil yang berkenaan dengan hal ini pun amat sangat banyak tertera dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faminha qawlu rabbil alamin azza wa jal, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadalah kalian hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. فهذا في الأمر بالتوحيد والتحذير والإنذار من الشرك. Dan inilah makna perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita beribadah dan bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperingatkan dari kesyirikan. وقال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, إن الله لا يغفر أن يشرك به. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Wa hadza fi bayani ghiladhi dhanbi asy-syirk. Dan ini menjelaskan akan beratnya dan besarnya dosa kesyirikan itu. Wa qala jalla wa ala innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Wa may yusyrik billah faqad harrama Allah 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah haramkannya, haramkan dari dirinya surga, dan tidak ada tempat kembali baginya kecuali api neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang berbuat zalim itu seorang penolong pun. Wa qala Allahu jalla wa ala inna asy-syirka la dhulmun 'adzim. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna asy-syirka la dhulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman. Sungguh benar-benar kezaliman yang amat besar. وقال سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulah. Tidak akan engkau dapati sebuah kaum yang mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, kemudian mereka memberikan rasa cintanya dan mencurahkan rasa cintanya kepada mereka-mereka yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa hadza fil mu'adati fihi. Dan ayat ini berkenaan dengan mu'adat, yaitu wajibnya kita memusuhi orang-orang yang jatuh ke dalam kesyirikan. وهكذا أخبر الله جل وعلا عن أوليائه الموحدين أنهم قالوا لأولئك الكفار المشركين وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Dan Allah Subhanahu wa taala demikian pula menceritakan tentang kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala dari kalangan-kalangan muwahhidin ketika berkata kepada musuh-musuh Allah, kaum musyrikin, wabada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah, dan telah nampak antara kita dan antara kalian permusuhan, kebencian dan permusuhan abadan, untuk selama-lamanya, sehingga dan sampai kalian beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa jaa fi sahihain an nabiyyina al-karim alaihi salatu wassalam annahu qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata fa idza fa'alu dhalika faqad 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala Allah 'azza wa jalla. Dan telah sahih, telah benar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau alaihi salatu wassalam, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sehingga mereka itu mempersaksikan bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku adalah Muhammad adalah utusan Allah, serta mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukan hal itu semua, maka sungguh mereka telah menjamin keselamatan diri mereka, jiwa mereka dan harta mereka dari gangguanku. Minni wa hisabum 'ala Allah ta'ala, dan perhitungan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Idzan hadzal amru ats-tsani al-mut'alliq bir risalah wa huwa ma fihi bayanu asli ad-dini wa qa'idatihi wa anna asla ad-din wa asla qa'idatihi amran. Hadzan al-amran alladhani dzakarahuma Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi الإمام المجدد رحمه الله تعالى. أصول الدين التي ذكرها من وجه في هذه الرسالة. Dan ini perkara yang kedua yang merupakan salah satu daripada landasan dasar agama dan pondasi agama ini. Sebagaimana beliau sebutkan bahwasanya usuluddin, yaitu landasan dasar agama dan pondasi agama ini dibangun di atas dua perkara tadi. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من وجه آخر أصلين من أصول الدين. قال جماع الدين أصلان. Dan dari sisi lain Syekhul Islam telah menyebutkan pula termasuk daripada landasan dan pondasi agama ini dua perkara. Dari sisi lain, jadi ini sudut pandang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang beliau uraikan dalam kitab. Sementara Syekhul Islam memiliki uraian lain berkaitan dengan usuluddin. Kata beliau, jima'uddin aslan. Artinya agama ini terkumpul pada dua landasan dasar. فذكر رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى أصلين متعلقين بالشهادتين. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya Syekhul Islam menyebutkan hal tersebut di dalam kitabnya Al-Majmu', yaitu Majmu' al-Fatawa, dua asal, artinya dua landasan dasar yang menyangkut makna la ilaha illallah. Falasul awal qala rahimahullahu ta'ala alla na'buda illa Allah an wahida Allah subhanahu wa ta'ala fala na'bud illa rabbal alamin. Landasan yang pertama adalah makna yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah, alla na'budu illallah. Artinya kita tidak diperkenankan untuk beribadah dan menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal asl tsani qala rahimahullah wa la na'buduhu illa bima syara'a. Dan perkara yang kedua atau landasan dasar yang kedua adalah ucapan beliau alla na'buda illa bima syara'a. Bahwasanya kita tidak diperkenankan untuk beribadah kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Kama qala Allah jalla wa ala faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal dengan amal saleh. Wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Dan janganlah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Qala rahimahullahu taala fi idahi hadain al-aslain qala wa dhalika tahqiqu ash-shahadatain syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kemudian beliau menegaskan setelah membawakan dua makna yang terkandung dari dua landasan dasar tadi, bahwasanya itu adalah wujud daripada makna yang terkandung dari dua kalimat syahadat. Kalimat la ilaha illallah, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Qala rahimahullahu ta'ala fa fil ula ay syahadati an la ilaha illallah alla na'buda illa iyyahu ay al asl awal. Jadi kata beliau, makna yang terkandung dari kalimat syahadat an la ilaha illallah itulah yang beliau maukan dari landasan pertama, alla na'buda illa iyyah. Artinya kita tidak diperkenankan untuk beribadah kecuali hanya kepadanya. Qalu fi thaniyati syahadati anna muhammadan rasulullah. Qalu fi thaniyati anna muhammadan huwa rasuluhu al-muballighu anhu. Demikian pula makna yang terkandung dari kalimat syahadat anna muhammadan rasulullah. Itulah makna asal yang kedua, bahwasanya persaksian kita Rasulullah adalah muballigh yang menyampaikan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Qala fa'alaina an nusaddiqa khabarah wa an nuti'a amrah. Sehingga kewajiban kita adalah membenarkan apa saja yang beliau kabarkan kepada kita dan tunduk terhadap perintah-perintahnya, taat terhadap perintah-perintahnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa qad bayyana lana ma na'budu Allah bihi. Dan beliau telah, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita, atau beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita seluruh syariat, tuntunan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan agar kita beribadah dengan syariat tersebut. Qala rahimahullah wa nahana ay nabiyuna an muhdatsatil umur wa akhbara annaha dalalah. Dan juga beliau melarang kita dari perkara-perkara baru, hal-hal yang baru direkayasa dalam agama ini, dan beliau memberitahukan kepada kita bahwasannya perkara-perkara baru tersebut adalah termasuk daripada kesesatan. Thumma intaqala al-musannif rahimahullahu ta'ala ila ma yata'allaqu bil amri al-thalith min umuri hadhihi ar-risalati al-mubarakah wa huwa shurut la ilaha illa Allah. Kemudian beliau beralih masuk pada perkara yang ketiga dari cakupan karya tulis beliau ini, yang bertema syurut la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. فهذه الكلمة عظيمة جدا ولها شروط فلا بد من توفر شروطها لقائلها والناطق بها. Dan kalimat yang mulia ini dan agung ini, kalimat la ilaha illallah, memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi para pengucapnya dan yang melafadzkannya. ولذلك وصى الأئمة رحمهم الله تعالى بالاعتناء بشروط لا إله إلا الله حتى ينتفع القائل بها. Sehingga para imam, imam-imam, para ulama, mereka telah banyak memberikan wasiat, anjuran agar kita memperhatikan syarat-syarat tersebut agar kalimat la ilaha illallah bermanfaat bagi para pemiliknya, artinya yang mengucapkan kalimat tersebut. Amma idza lam ya'ti bi syurutiha fa innaha la tanfa'uh. Karena apabila seorang tidak bisa mendatangkan syarat-syarat tersebut, tidak bisa memenuhi syarat-syarat tersebut, maka kalimat ini tidak akan mendatangkan manfaat bagi dirinya. Qala al-hafidhu Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala بأن كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها بمجرد القول. قال لا تنفع صاحبها بمجرد القول. Kemudian beliau membawakan ucapan salah seorang imam Al-Hafidh Abdul Ghani rahimahullah ta'ala, Ibn Qudama ya Syekh, Abdul Ghani رحمه الله تعالى أن كلمة التوحيد لا تنفع صاحبها بمجرد القول. Bahwasanya kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, tidak akan bermanfaat bagi para pemiliknya hanya dengan semata-mata ucapan. قال رحمه الله فلا بد من الاتيان بشروطها وضوابطها. Kata beliau rahimahullah, sehingga harus, labud, sehingga harus bagi seorang yang mengucapkannya untuk memenuhi syarat-syaratnya dan ketentuan-ketentuannya. وذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أثر وهب بن منبه. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya sebuah athar, artinya ucapan dari salah seorang ulama salaf, yaitu Wahb bin Munabbih. Annahu qila lahu rahimahullah, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah. Bahwasanya beliau pernah ditanya rahimahullah, bukankah kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci surganya Allah Subhanahu wa taala? Faqala rahimahullahu taala, bala, walakin laysa miftahun illa lahu asnan. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan futiha lak wa illa lam yuftah lak. Kemudian beliau menjawab pertanyaan tersebut, bala, tentu. Akan tetapi bukankah kunci itu memiliki gigi, artinya gerigi? Jika kunci tersebut memiliki gigi yang engkau gunakan untuk membuka pintu, dia akan terbuka untukmu. Dan jika kunci tersebut tidak bergerigi, tidak mungkin akan terbuka untukmu. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الشروط وذكر سبعة شروط ذكرها ذكرا ثم في الفقرة الأخرى ذكر الأدلة على كل شرط. فقال في الأمر الأول, قال أول وأولى هذه الشروط العلم بمعناها نفيا وإثباتا. Kemudian beliau mulai menyebutkan 7 poin yang termasuk daripada syarat la ilaha illallah secara global singkat, meskipun nanti pada kesempatan berikutnya beliau akan menyebutkan dalil-dalil, artinya akan beliau sertakan dengan dalil-dalil dari setiap syarat-syarat tersebut. Yang pertama beliau sebutkan adalah syarat al-ilm, yaitu ilmu yang harus dia miliki, mengilmui makna la ilaha illallah nafyan wa isbatan. Makna yang terkandung dari kalimat la ilallah dalam bentuk penafian ataupun penetapan. Qala syaratu tsani al-yaqin wa huwa ikmalul ilmi biha al-munafi lis-syakki war-raib. Kemudian syarat yang kedua adalah yakin, yang merupakan bentuk daripada kesempurnaan ilmu, tingkatan lebih daripada sekedar orang mengilmui, artinya sempurnanya ilmu tentang kalimat la ilaha illallah yang menafikan, artinya meniadakan keraguan-raguan dan kebimbangan. Qala rahimahullahu asyartu tsalitsu al-ikhlasul munafi lisyirk. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-ikhlas, keikhlasan yang akan menepis kesyirikan. Qala rahimahullahu ta'ala ar-rabi'u as-sidqul munafi lil-kadhib. Kemudian yang keempat adalah as-sidq, kejujuran yang akan menepis dan membuang kedustaan. Qala rahimahullahu ta'ala asyartul khamisu al-mahabbatu lihadihil kalima walima dallat alaihi wassururu bidhalik. Kemudian yang kelima adalah mahabbah, kecintaan seorang terhadap kalimat tersebut dan apa yang terkandung dari kalimat tersebut serta rasa gembira dengan kalimat tersebut. Asyartu sadisu al-inqiyadu lihuquqiha wa hiya al-a'malul wajibah ikhlasan lillahi wa talaban limardatihi. Kemudian yang keenam adalah ketundukan, ketundukan terhadap hak-hak yang terkandung di dalam makna la ilaha illallah, yaitu amal saleh, artinya amalan-amalan yang wajib yang harus dia tunaikan dan kerjakan dengan penuh keikhlasan dan juga mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Asyratu sabi'u al-qabul al-munafi lirradd. Kemudian yang ketujuh, syarat ketujuh adalah al-qabul, yaitu menerima. Menerima yang berseberangan atau menafikan, penentangan, artinya tidak menentang makna la ilaha illallah. Idzan fa hadhihi barakallahu fikum sab'atu syurutin dzakaraha al-musannif rahimahullahu ta'ala mujmalatan fi hadhihi al-faqra wa tahta hadha al-bab. Ini 7 perkara atau syarat yang beliau kemukakan dengan ringkas dan secara garis besar, dan di bawah bab ini ada bab berikutnya. Amma hadhihi syurutu sab'ah faqad nadhamaha ba'dhum hafidhu al-hakami rahimahullahu ta'ala faqad wa bi syurutin sab'atin qad quyyidat. Dan atas dasar 7 syarat ini sebagian para ulama telah merangkainya dalam sebuah bait syair. Dikatakan oleh Al-Hafidz Al-Hakami dalam sebuah bait syairnya yang berbunyi wa bi syurutin sab'atin qad quyyidat, dan dengan 7 syarat ini telah diikat. وفي نصوص الوحي حقا وردت وفي نصوص الشرع نصا الوحي وفي نصوص الوحي haqqan qad waradat, dan telah tertera pula dalam nas-nas, artinya wahyu, artinya kebenaran, tujuh syarat tersebut. فَإِنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ قَائِلُهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ قَائِلُهَا, kata beliau rahimahullah, sesungguhnya tidak akan bermanfaat para pengucap, orang-orang yang mengucapkan kalimat tersebut, yaitu la ilaha illallah, بِالنُّطْقِ إِلَّا حَيْثُ يَسْتَكْمِلُهَا, بِالنُّطْقِ إِلَّا حَتَّى يَسْتَكْمِلُهَا, حَيْثُ بِالنُّطْقِ حَيْثُ يَسْتَكْمِلُهَا, artinya tidak akan bermanfaat بِالنُّطْق, semata-mata dengan ucapannya, حَيْثُ يَسْتَكْمِلُهَا, sehingga dia mampu untuk menyempurnakan tujuh syarat tadi. قَالَ الْعِلْمُ الْعِلْمُ وَالْيَقِينُ وَالْقَبُولُ, kemudian beliau merangkai tujuh syarat ini, al-ilmu wal-yaqinu wal-qabulu, ilmu, kemudian keyakinan, al-qabul, yaitu penerimaan, wal-inqiyadu fadri ma aqulu, wal-inqiyadu fadri, wal-inqiyadu fadri ma aqulu, artinya kemudian yang keempat adalah inqiyad, artinya ketundukan. Fadri ma aqulu, maka ketahuilah, fadri makna fa'lam, artinya ketahuilah apa yang aku ucapkan. Wasidqu wal ikhlas wal mahabbah, wasidqu wal ikhlas wal mahabbah, dan kejujuran, kemudian keikhlasan, serta al mahabbah, kecintaan. Waffaqakallahu lima ahabbah, waffaqakallah lima ahabbah. Kemudian beliau menutup baitnya dengan doa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada engkau kepada hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Wa baqiyat syurutun wa minha al-kufru bit-taghut, dan masih tersisa enam beberapa syarat, diantaranya adalah al-kufru bit-taghut, yaitu kewajiban seorang untuk mengingkari kufur terhadap taghut. Wa minhum an adhafa aidan at-talaffuzu biha liman yaqdiru ala dhalik, dan termasuk daripada syarat tersebut, syarat la ilaha illallah adalah talaffuz, yaitu melafadzkannya, melafadzkan dengan lisannya, artinya tidak dalam hatinya. فهذه الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وهي سبعة ثم تأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدروس القادمة ما يتعلق بأدلة هذه الشروط من كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزيادة إيضاح وبيان. Dan ini adalah tujuh syarat yang beliau uraikan, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya beliau akan jelaskan lebih panjang lebar beserta dalil-dalil yang tertera dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadzal qadr wa nasal min Allah jalla wa ala an yanfa'ana wa iyyakum bima dzakarna ila huna walhamdulillahirabbil alamin.